Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wasafina Rasulillah, tiktabu mardatillah, wajhibu ba'akum lillah. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari kawasan Siara Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 HIS FM Solo. Pendengar, syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan ya oleh Allah Ta'ala dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia. Sampai dengan nanti mendekati jam 9, insyaallah kita akan bersama dan dua sesi akan kita lewati bersama di kesempatan kali ini pula. Yaitu sesi yang pertama ada update informasi dari tim meja berita RDS FM Solo, dan kemudian nanti untuk sesi yang kedua kita akan coba hadirkan satu tema dan akan kita perbincangkan bersama untuk mencari paradigma berpikir baru ya berkaitan dengan kondisi yang ada di sekitar kita pula pendengar. Untuk Anda nanti akan bergabung bersama dengan kami, tentu ditunggu di line telepon 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Bisa juga di rdsfmsolo@yahoo.com. Dan di pagi kali ini pendengar menempatkan saya Salman di meja siar sekaligus juga di meja berita ya. Akan bersama dengan Anda ditemani rekan operator, nanti insya Allah akan ada rekan Fatah yang akan bersama dengan Anda. Dan semoga juga hari ini hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin ya. Artinya kalau kita ada rencana, kemudian ketika kegiatan sudah berlangsung, maka ada evaluasi yang kita lakukan ya, saban harinya. Nah kalau kemudian ada evaluasi, berarti adakah beberapa agenda barangkali yang meleset dari target yang ingin kita capai. Kalau misalkan ada, untuk ke depan bisa kita perbaiki lagi dengan perencanaan yang lebih matang, persiapan yang lebih oke begitu ya, dan juga tindakan yang penuh dengan perhitungan tentunya. Sesuatu hal yang tidak kita tinggalkan adalah apakah selama ini kita sudah meniatkan segala sesuatunya untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Nah itu dia pendengar ya. Semoga apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, semuanya harapan kita adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, amin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, pendengar, langsung saja kita menuju ke sesi yang pertama, yakni update informasi. Ada kabar apa saja yang akan kita sampaikan ke ruang dengar Anda dari berbagai macam media online yang hari ini ya bisa kita hadirkan. Di antaranya adalah masih berkaitan dengan kebiadaban Israel, pendengar ya. Jadi meski mendapatkan kecaman dari seantero dunia, ternyata kebiadaban Israel tidak bergeming. Iya, terkait dengan agresi Israel ke Gaza, dilaporkan sudah lebih dari 50 negara melakukan aksi demo Israel. Dan Indonesia tidak ketinggalan ikut serta menuntut masyarakat internasional untuk mengecam Israel serta mendobrak blokade militer Zionis terhadap Gaza. Menurut berita yang beredar sampai dengan Ahad besok begitu ya, jadi beberapa hari ke depan, di Indonesia ini masih akan terus digelar yang namanya aksi yang sama di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, pendengar. Jadi masih ada beberapa aksi yang nantinya akan dilangsungkan, termasuk juga di Solo ya, Jumat besok. Pada Jumatan insya Allah juga akan diselenggarakan kegiatan yang sama, pendengar. Ada kegiatan aksi mendukung Palestina ya, dan mengecam kebiadaban Zionis Israel. Mendengar masih seputar berita tentang Zionis Israel ya, berkaitan dengan tentara Israel yang ternyata dalam beberapa hari terakhir ini mengalami semacam ketakutan untuk melakukan serangan darat ke Gaza. Hal ini terlihat dari gerak-gerik mereka. Jadi kantor berita rezim Israel, Wala, sebagaimana dikutip Meher News, melaporkan pasukan Israel terlihat sangat-sangat ketakutan jika sampai ditugaskan untuk melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Pasukan Israel mengumpulkan tanda tangan menuntut pejabat Tel Aviv untuk memikirkan kembali rencana serangan darat ke Gaza karena mereka takut menjadi korban selanjutnya ya. Kalau kita tahu di tahun 2008 juga hal yang sama melalui jalur darat ya serangannya, akan tetapi ternyata kemudian pasukan Israel pun kewalahan dan akhirnya mundur dengan teratur ya. Nah, ini beberapa pasukan-pasukan yang dulu belajar dari pengalaman ini mengalami ketakutan-ketakutan ya kalau nanti ditugaskan melalui serangan atau peperangan jalur darat ke Gaza. Maka kemudian mengumpulkan tanda tangan menuntut pejabat Tel Aviv untuk memikirkan kembali ya. Bahasa halusnya kan gitu, sebenarnya pinginnya dibatalkan saja kan gitu. Cuma kan kelihatannya nanti gak gentle gitu ya. Makanya kemudian ada pembahasan dipikirkan ulang. Baik pendengar, itu ya salah satu hal berkaitan dengan ketakutan musuh-musuh Allah. Kemudian berkaitan dengan Hamas yang minta Mesir buka perbatasannya dengan Gaza. Ini diinformasikan dari ogazone.com. Pemerintah Mesir dipusingkan oleh permintaan Hamas kepada Mesir untuk membuka perbatasannya dengan jalur Gaza. Namun belum dapat dipastikan begitu ya tanggapan dari Presiden Muhammad Mursi seperti apa ya. Yang jelas kalau kita kenal sosok Mursi, dia berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang merupakan juga pendukung Hamas dalam perjuangannya melawan Israel. Namun di lain pihak, ia tidak ingin memprovokasi Amerika Serikat yang pada saat Mesir diperintah Husni Mubarak merupakan sekutu dekat dari Mesir begitu ya. Jadi ada dua hal yang dilema ya, kontradiktif barangkali yang perlu dipikirkan kembali oleh Mursi. Mau ambil bagian yang mana ini, apakah mendukung perjuangan dari Hamas ataukah tidak begitu ya. Karena kalau misalkan mendukung berarti sama saja memprovokasi Amerika Serikat begitu ya. Dimana kita ketahui bersama dulu ketika pemerintahan Mesir oleh Husni Mubarak gitu ya, ini merupakan sekutu dekat dari Mesir. Nah ini dia ya, ini semoga juga diberikan petunjuk ya, mana yang terbaik ya untuk kemudian dipilih dan menjadi pilihan yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan dengan segala macam resiko yang ada tentunya pendengar. Karena hidup ini penuh dengan resiko ya. Oke, kita ke laman yang lainnya pendengar dari hidayatullah.com. Ini berkaitan dengan salah satu apa ya, sutradara film yang sepertinya terus menuai kontroversi ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragama Islam, di mana Hanung Bramantyo ini rilis film dukung nikah beda agama. Nikah beda agama, kenapa tidak? Begitu barangkali dia dalam kacamata atau sorotan dia semacam itu ya. Setelah filmnya Perempuan Berkalung Sorban dan juga tanda tanya yang menuai banyak kecaman dari umat Islam, kini sutradara Hanung Bramantyo kembali merilis film kontroversial berjudul Cinta Tapi Beda, begitu ya. Artinya mendukung nikah beda agama. Ya, kalau berbicara soal film Cinta Tapi Beda yang disutradari Hanung ini, bercerita tentang dua insan yang jatuh cinta namun berbeda agama ya. Dua cinta antara seorang penganut agama Katolik dan Islam berbenturan dalam nilai-nilai agamanya masing-masing begitu. Ini sesuatu hal yang kemudian ya seperti itu kondisinya pendengar ya. Jadi menurut Hanung, film bukanlah sebuah film kontroversial, namun ia hanya ingin menerjemahkan sebuah potret kehidupan yang sesungguhnya ke dalam sebuah film. Maka kemudian Sekjen Forum Umat Islam, Muhammad Al-Khotot, mengaku apa yang sering dilakukan Hanung sebuah contoh tidak baik dan tidak terpuji untuk edukasi bagi remaja muslim. Bagi Khotot, semua film Hanung memang memiliki nuansa meliberalkan para penontonnya. Ini yang perlu diwaspadai begitu ya. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini ya, berkaitan dengan headline dari beberapa media online di pagi hari ini, Kamis 8 Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 22 November 2012 Masehi. Dan setelah ini nanti insyaallah kita akan bergabung bersama dalam sesi yang berikutnya, sesi tematik di mana nanti kita akan perbincangkan satu tema yang tengah mencuat ya ke permukaan di tengah-tengah kita, dan nanti akan kita berbincangkan bersama. Anda juga nanti bisa berpartisipasi bersama dengan kami via media komunikasi yang sudah kami sediakan dan sudah kita sampaikan di awal tadi pendengar ya. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di gelombang ini, kami sampaikan Assalamualaikum ya, dan semoga juga hari ini hari yang luar biasa untuk kita semuanya dalam rangka melakukan berbagai macam aktivitas kita di muka bumi ini sebagai insan dan hambanya yang beriman. Ya, di kesempatan kali ini pendengar, kita langsung saja masuki sesi yang kedua, tematik. Utahiyat ashabil jannah, uguluha ya tiyuril jannah. Utahiyat ashabil jannah, uguluha ya tiyuril jannah. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di Assalamualaikum Indonesia kita akan angkat satu tema berkaitan dengan menyoal warga istimewa di Indonesia. Warga istimewa di Indonesia, ini sebuah istilah yang memang pendengar baru-baru ini ramai diperbincangkan ya, terutama juga saat diadakannya kegiatan rapat antara tim pengawas Senturi dengan KPK, terutama juga menyangkut sosok bernama Budiono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono dinilai banyak kalangan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di balik penggelontoran fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP senilai 632 miliar rupiah yang diberikan kepada Bank Senturi medio November 2008 yang lalu. Dan pendengar, fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP ini kemudian mengalami pembengkakan menjadi bailout ya, senilai 6,7 triliun rupiah hingga bulan Juli di tahun 2009. Menarik apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK pada saat pertemuan bersama dengan tim pengawas Senturi terkait dengan istilah warga istimewa, begitu ya. Ini yang akan jadi bahasan kita berkaitan dengan menyoal warga istimewa di negeri kita, Indonesia. Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin di Jakarta kemarin ya, dikutip Cyber Suara Merdeka menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden adalah termasuk warga negara yang istimewa, pendengar. Jadi kalau Anda ingin menjadi warga yang istimewa, begitu ya, istimewa kan biasanya spesial, khusus begitu ya. Anda meski menjadi pejabat ya, salah satunya adalah ketika Anda menjadi seorang presiden dan juga wakil presiden. Ini adalah termasuk warga negara istimewa. Demikian yang dikatakan ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin di Jakarta kemarin, begitu ya. Atas hal itu keduanya tidak bisa disidik atau dituntut. Nah ini dia pendengar ya. Jadi ketika seorang wakil presiden dan presiden menjadi warga yang istimewa, maka keduanya tidak bisa untuk disidik atau dituntut melalui penegakan hukum biasa atau normal. Oleh kepolisian, gak bisa begitu ya. Kejaksaan, gak bisa. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi, gak bisa juga begitu ya. Jadi tiga aparat penegak hukum yang ada di negeri ini mental semuanya ya, kalau bicara soal perlakuan istimewa yang diberikan kepada pejabat tinggi di negara ini ya, terutama presiden dan juga wakil presiden. Namun penyidikan dan penuntutan hanya bisa dilakukan melalui hak interpelasi ya, barangkali menyatakan pendapat oleh Dewan DPR. Sementara itu hal yang berbeda disampaikan pakar hukum tata negara yang lainnya. Nah ini dia, di antara hukum pakar tata negara aja di Indonesia gak kompak ya. Ya, Yusri Issa Mahendra menilai pendapat Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut Wakil Presiden Budiono warga negara istimewa jelas merupakan sebagai sesuatu hal yang salah. Pasalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada istilah warga negara istimewa di dalam sudut pandang hukum, begitu ya. Jadi gak ada yang istimewa, semuanya bisa disidik ya oleh aparat penegak hukum yang ada. Tinggal berani dan tidak berani ya. Karena kalau bicara soal atasan dan juga bawahan ya, soal yang memerintah dan diperintah, maksud yang diperintah mau me-counter atau juga mau mendakwakan yang memerintah, begitu ya. Ini sesuatu hal yang barangkali tabu dan tidak biasa terjadi di negeri ini, pendengar. Maka kemudian ada perlakuan khusus ya, ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada mereka-mereka yang saat ini diberikan kekuasaan, begitu ya, di negeri ini. Nah, pendengar, berbicara soal menjadi warga istimewa di negeri ini, apakah pernyataan KPK itu sebagai sebuah sinyal ketidakberanian KPK dalam menindak tegas pejabat yang tengah berkuasa, meskipun pejabat tersebut melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam sudut pandang hukum? Ataukah memang ada tahapan-tahapan yang memang mesti dilakukan ya untuk sebuah penyelidikan selanjutnya? Nah, ini mana yang benar dan mana yang salah, pendengar? Berkaitan dengan hal ini, kalau memang diindikasikan ada sekitar 62 nama yang direkomendasikan oleh tim pengawas Senturi ya, akan tetapi ternyata dari tim pengawas sendiri merasa ada beberapa yang keberatan ketika cuma 2 nama yang disampaikan oleh pihak pimpinan KPK, dan kemudian ada sesuatu hal yang terungkap bahwa ada beberapa nama teratas yang selama ini juga diindikasikan terlibat dan bertanggung jawab, akan tetapi kenapa tidak diikutsertakan ya di sidang yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan besar, apakah karena ketidakberanian KPK ya, ataukah memang karena itu tadi ya, presiden dan wakil presiden ini sebagai warga istimewa yang tidak bisa semena-mena, yang kemudian setiap aparat atau juga penegak hukum yang ada di negeri ini melakukan yang namanya penyidikan terhadapnya, begitu ya. Nah ini kita perbincangannya lebih kepada menjadi warga istimewa, bagaimana kemudian dalam sudut pandang hukum yang ada di negeri ini. Nanti insya Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Beliau ada pembantu rektor 2 Universitas 11 Maret Surakarta, ada Profesor Dr. Jamal Wiwoho SHM HUM, begitu ya, yang saat ini tengah berada di Yogyakarta dalam sebuah acara. Semoga nanti kita bisa untuk berbincang bersama dengan beliau di kesempatan kali ini. Kita ingin tahu dalam sudut pandang hukum seperti apa, dan juga dalam sudut pandang ketatanegaraan di negeri ini, begitu ya. Apakah memang yang disampaikan oleh pimpinan KPK menjadi sesuatu hal yang dibenarkan? Meskipun juga kemarin sebenarnya juga sudah ada peralatan, begitu ya, sudah diralat ya, bahwa KPK berani untuk menyidik siapapun termasuk juga para pejabat tinggi di negeri ini. Ya, tapi ini barangkali menjadi satu pelajaran penting ya. menjadi pelajaran yang penting di negeri ini ketika berbicara soal menjadi warga istimewa. Apakah kemudian memang ada perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan begitu ya dibandingkan dengan warga yang biasa, ya kalangan grassroots ya, akar rumput ini alah begitu ya. Kalau kalangan atas ini ada satu pertimbangan khusus. Nah ini dia. Kemudian bagaimana dengan negeri kita yang katanya menegakkan supremasi hukum ya, di mata hukum katanya semuanya sama. Baik, kita akan menuju ke penelpon dulu di 765-1818 yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Agus yang ada di Waringin Rejo. Iya, monggo Pak Agus, bagaimana kaitannya sama warga istimewa di negeri ini Pak? Kalau menurut Anda? Loh, ini wartawan cari-cari, RDS cari-cari atau bagaimana? Ya? Kan sudah diralat. Sebenarnya kalau sudah diralat kan itu sudah gugur gitu. Gugur kewajibannya ya? Iya. Oke. Gitu. Ini kenapa kok dibahas? Gitu kan ibaratnya ini sudah diralat. Walaupun saya nggak tahu ya beritanya gitu kemarin. Iya. Tapi kan kalau sudah diralat kan berarti itu kan hak warga istimewa dari kata Pak Samad itu sudah gugur gitu. Yeah. Jadi kita nggak berbahas lagi. Oke. Okay. Ya. Tapi ya nggak masalah lah. Kalau sebagai kita itu kan tidak ada warga istimewa karena setiap warga negara itu sama di mata hukum karena negara kita kan negara hukum. Jadi semuanya sama. Gitu. Iya. Yeah. Ya. Pertama itu kenapa yang dibahas karena sudah diralat, jadi berarti sudah gugur. Terus yang kedua? Kedua adalah syarat-syarat jadi presiden atau gugur, gugurnya presiden atau wakil presiden atau nanti kebawahnya itu mau gubernur, bupati maupun wali kota, itu salah satunya ya ini ya, mungkin yang banyak itu salah satunya adalah kenal hukum gitu, kenal hukum pidana dan sebagainya. Ya ini kan satunya. Jadi kalau mereka kena hukum pidana, walaupun itu masalah lalu, seperti masalah kasus katakanlah mungkin bupati yang dulu itu, bupati sekarang terus dulu ada korupsinya, kena hukum ya dia gugur ini hukumnya gitu, ngetak pak di infak gitu, tanpa ini kan sudah gugur sendiri gitu. Oke, baik. Ya, keempatnya adalah untuk impactment. Ini agak sulit gitu di Indonesia gitu. Karena apa? Syarat-syaratnya kan 2/3 yang hadir gitu. Yeah. Kalau 2/3 itu kalau kita di DPR kan kalau nggak salah 7 fraksi yang adanya ya. Nah, kalau 7 fraksi yang 3 fraksi nggak hadir, ini sudah nggak bisa gitu. Oke. Okay. 3 fraksi yang hadir, mungkinnya katakan 5 fraksi yang hadir, tapi suaranya katakan yang hadir itu. Tapi suaranya juga tidak dari 2/3 yang kuat, itu juga sulit gitu. Iya, baik. Ya, makanya bagi saya adalah, saya mengatakan begini, kalau katakanlah hanya bisa 2 orang itu, ya kenapa kita memaksakan yang lainnya kalau begitu ya? Oke, baik. Iya, kalau nggak ada bukti, kalau nggak ada bukti, kenapa dipaksakan? Iya, gitu. Baik. Berarti, menyayangi Budiono atau mungkin Sri Mulyani ya. Tapi kita harus berdasarkan bukti. Okay. Apa berdasarkan bukti yang kuat itu namanya mungkin fit. Nah, sekali-kali gitu. Yeah. Jadi kalau hanya 2 orang atau mungkin nanti nambah 3 atau nambah 4 tanpa melibatkan Budiono atau apa, ya kita harus kegowo karena kalau tidak ada bukti. Sebab kalau nggak ada bukti dan saksi, ini namanya fit. Nah, ya baik, terima kasih Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus, memang sudah diralat ya oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, akan tetapi beliau kemarin hari Selasa mengatakan bahwa lembaga anti korupsi tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap warga negara istimewa dan menyerahkannya kepada DPR. Artinya status warga istimewa ini masih tertanamkan atau masih include ya, menjadi satu ya, melekat pada tubuh presiden dan juga wakil presiden begitu ya. Nah ini barangkali yang nanti akan coba kita bahas dari sudut pandang itu. Artinya sejauh manakah perlakuan yang diberikan kepada warga istimewa? Apakah memang kemudian 3 aparat penegak hukum yang ada di negeri ini, termasuk pihak kepolisian, kemudian juga kejaksaan dan juga KPK tidak bisa atau mental ketika melakukan kegiatan penyelidikan? Ataukah ada satu alur lain ya? Artinya kalau tadi disampaikan di awal juga, apakah kemudian DPR ya, punya hak interpelasi ya, mengajukan pendapat begitu ya kepada presiden atau wakil presiden berkaitan dengan hal tertentu, termasuk juga kasus Bank Senturi ini, pendengar. Nah itu dia ya. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Agus, memang sudah direlat oleh Abraham Samad berkaitan dengan warga istimewa, akan tetapi berkaitan dengan warga istimewa ini masih melekat di tubuh presiden dan juga wakil presiden, termasuk juga barangkali pejabat tinggi negara. Nah kemudian ada indikasi bahwa ketika menjadi warga istimewa, maka kemudian perlakuan secara hukum pun juga berbeda. Artinya tidak seperti masyarakat biasa. Perlakuan hukum itu bukan melalui aparat penegak hukum yang tadi saya sebutkan, ada kepolisian, kejaksaan, kemudian juga dari pihak KPK. Tidak, akan tetapi ada prosedur lainnya yang memang akan ditampilkan di sana, termasuk dari anggota dewan ya, barangkali DPR RI yang nantinya akan melakukan penyelidikan. Nah ini sehingga kemudian seperti apa, nanti kita akan timbang secara hukumnya kayak apa, karena yang kita kenal dewan ini sebenarnya bukan sebagai penyelidik begitu ya. Tapi nanti kita akan coba berbincang bersama dengan narasumber kita yang tahu tentang hukum yang ada di negeri ini. Beliau nanti insya Allah akan lebih jelas memaparkan, ada pembantu rektor 2 dari Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Dr. Haji Jamal Wiwoho SHM HUM ya, yang nanti akan coba kita kontak dan kita hubungi untuk berbincang bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Oke, kita nantikan bagi Anda pendengar yang lainnya yang akan bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Dan memang bagi beberapa barangkali ya, wah temanya agak berbeda dari hari-hari biasanya ya. Oke, baik, kita akan terima dulu penelpon di 765-1818 di kesempatan kali ini. Dari siapa di mana? Ya, coba kita angkat dulu ya. Ya, terputus, bisa untuk disambungkan kembali barangkali. Bisa Anda telpon kembali di 765-1818 berkaitan dengan menyoal warga istimewa yang ada di negeri ini ya. Jadi nanti seperti apa perlakuan yang diberikan kepada mereka, siapa-siapa saja yang tergolong sebagai warga istimewa di negeri ini, begitu ya. Dan kemudian bagaimana ketika seorang warga istimewa melakukan pelanggaran terhadap hukum, akankah kemudian ada prosedur yang berbeda dibandingkan dengan warga yang biasa, masyarakat biasa, gitu ya, akar rumput dan sebagainya. Ini nanti kita akan coba dudukkan persoalan ini, pendengar, biar lebih jelas, lebih clear, begitu ya, kaitannya dengan hukum yang barangkali selama ini digadang-gadang di negeri ini, supremasi hukum ya, perlakuan yang sama ya, dan sebagainya. Nah nanti akan coba kita dudukan persoalan ini bersama dengan narasumber kita dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia di kesempatan hari ini, hari Kamis, hari yang ke-8 di bulan Muharram 1434 Hijriah, bertepatan dengan 22 November 2012 Masehi, pendengar. Wassalamu alaikum. Baik, kita langsung saja menuju ke penelpon yang berikutnya di 765-1818. Sudah ada yang bergabung, pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mas Salman Al-Farisi. Iya, dari siapakah ini? Dari Pak Didi, Mas Salman. Oh, Pak Didi, suaranya agak beda tadi, agak jauh kayaknya. Beda ya, Didi, ya, Mas Salman. Ya. Silakan, Pak Didi. Oh, iya, meskipun ini sudah di, sebenarnya kemarin juga sudah diralat oleh Abraham Samad begitu ya. Tapi ya, ada yang disebut sebagai warga istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan kalau mereka melakukan pidana, maka yang akan melakukan penyelidikan itu siapa, begitu ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya tidak usah disebut warga istimewa atau tidak. Begitu ya. Itu memang yang punya jabatan tinggi atau punya status sosial tinggi atau ketokohan, memang secara intrinsik realitasnya dianggap sebagai warga istimewa, termasuk masyarakat kita itu kan masih begitu ya. Nah, jadi di sini menunjukkan kesadaran hukum kita ini belum kesadaran hukum yang berdasarkan kesamaan di hadapan hukum. Nah, jadi oleh karena itu tentunya di sini ada semacam bukan saja rintangan secara status ya, tapi rintangan psikologis juga bagi penegak-penegak hukum ya. Karena presiden dan wakil presiden ini kan nomor 1-2 di Indonesia Jadi kalau nomor 1-2 itu ya sudah luar biasa itu. Sudah istimewa, karena seperti dikatakan orang nomor 1 katanya itu juga sudah istimewa. Sudah istimewa ya. Iya. Nah, ini kadang-kadang kita kok istilah istimewa ini ya memang perlu juga ya ini dijelaskan secara apa namanya baik secara yuridis maupun secara politik ya. Apalagi kita ini dikuatkan oleh faktor nilai feodal itu masih kuat ya. Jadi ini kan nilai feodal itu sebenarnya. Nilai-nilai feodal yang masih menghiasi birokrasi kita, hukum kita, sehingga hukum kita itu morat marit itulah dalam implementasinya ya. Apalagi ya KPK itu kan dilantik presiden, kepolisian atasannya presiden, yang berhak menyidik, kejaksaan juga demikian. Nah ini ada semacam kalau orang Solo ewuh pekewuh ya. Nah itu dia, ya. Betul Pak. Jadi sungkan, ini ewuh ya. Pekewuh kalau ewuh pekewuh ini dijadikan landasan Pak. Kata Pak Abu ya Islam itu tidak sampai ke Bekonang gitu. Ya. Jadi tidak akan bisa tegak hukum ini. Oleh karena itu tentunya ini Kang Samad itu harus berani itu ya. Masa tidak ada bukti, tidak ada saksi. Saksi sudah ratusan loh. Tidak ada bukti, tidak ada saksi itu dari mana itu. Dari segi logika saja sudah jelas loh. Itu. Kemudian tentunya yang paling memang sulit juga dari segi politik, segi ketatanegaraan juga. Memang memerlukan suatu proses ya. Sekarang tergantung kepada istilahnya itu DPR di dalam arti bukan pengelompokan, DPR dalam arti mewakili rakyat ya. Ini supaya menjadi presiden bagi DPR bahwa presiden walaupun salah itu perlu di konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum ya. Impeachment ya. Betul. Kan di sana sudah jelas kalau presiden itu korupsi antara lain itu di impeachment itu dasarnya ada. Kalau orientasinya kepada hukum saya kira sudah sulit. Kelompok-kelompok lagi, kelompok partai ini enggak ada. Ya terputus Pak Didi. Terputus Pak Didi ya, bisa dicoba kembali ya. Ini menarik ya, artinya kalau kemudian memang warga istimewa dalam hal ini presiden dan juga wakil presiden ketika melakukan sebuah tindakan pidana diserahkan kepada DPR. Nah kalau mayoritas suara yang ada di DPR kemudian mendukung presiden dan wakil presiden, artinya memang kebanyakan fraksinya dari sana misalkan begitu ya. Ini kemudian apa jadinya? Blunder juga nantinya jadinya hukum ya. Nah ini dia, apakah nanti bisa objektif ataukah akan subjektif begitu pendengar. Baik, kita akan menuju ke penelpon di 765-1818. Assalamualaikum. Iya, Pak Adi yang ada di Solo. Kabar baik Pak Adi ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Adi, insyaallah. Anu ya, warga istimewa itu. Betul Pak. Ya, ini berangkat dari Rasulullah ini menyampaikan walaupun anakku itu mencuri, intinya begitu ya, intinya pencurian itu dilakukan oleh anaknya sendiri, maka akan dihukum kan, dipotongan begitu kan, itu ya. Berangkat dari situ, kemudian beberapa kejadian para sahabat yang menjadi gubernur pada saat itu ya, kalau salah juga ya kalah saat itu, kalau nggak salah. Terjadi sebuah apa antara rakyat dengan gubernur. Betul. Kemudian disampaikan kepada Umar bentuk pendoliman begitu ya. Pendoliman kepada Umar masalah lahan tanah kalau enggak betul salah. Betul Pak ya. Kemudian Umar itu cukup menggaris pedangnya dari tulang. Kemudian sama artinya kemudian si gubernur itu kalahnya dan begitu. Lah dan banyak masih kejadian di dalam Islam itu. Kemudian kalau di luar negeri itu bahkan ini orang-orang kafir ini ya baru diduga korupsi itu sudah mengundurkan diri baru diduga ini ya apalagi kalau sudah jelas-jelas begitu. Begitu ya, ini budaya-budaya yang ada pada Islam zaman dahulu kemudian dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat ini yang ada di belahan sana. Lah kemudian masuk ke Indonesia ini Mas ini. Lah apalagi dengan bahasa-bahasa istimewa orang yang kebal dan lain-lain ya, ini berangkat dari karena kita tidak mau memakai hukum yang benar ya, hukum yang sudah salah kaprah ya, akhirnya ya bubrah kan begitu ya, semakin parah yang seperti ini makanya kita sebagai orang Islam, saya tidak mengomentari teknis bagaimana tentang hal itu, yeah. Saya hanya menggarisbawahi secara global saja, mm-hmm. ya umat Islam harus mempunyai kemauan untuk kembali kepada hukum Islam, dan kita hari ini sudah berwacana bahwasanya hukum yang dipakai hari ini adalah hukum yang rusak. Itu yeah. Mas Salman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu komparasi atau juga perbandingan ya antara hukum yang ada saat ini dengan hukum di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketika salah satu keluarganya atau dalam hal ini adalah putrinya melakukan tindakan pencurian, maka akan dikenakan hukum yang sama ya, berupa potong tangan. Jadi tidak ada perlakuan hukum yang berbeda. Ketika perbuatan yang dilakukan adalah mencuri, maka memang dipotong tangannya, begitu ya. Kemudian juga tadi berkaitan dengan kisah dari gubernur dan juga dengan rakyatnya tentang penyitaan lahan, begitu ya. Ternyata juga kemudian ada satu bentuk perlakuan hukum yang sama, dan akhirnya pun para penguasa tidak bisa untuk berkata apa-apa, karena juga secara syariat begitu ya, ini telah melakukan pendzaliman terhadap rakyatnya. Ini satu hal. Barangkali kalau kita berkaca ke masa lampau gitu ya, di masa dulu, mendengar banyak hal kejadian peristiwa yang terjadi di zaman apa namanya sahabat begitu ya, salafus soleh ya, di zaman Rasulullah, yang ternyata memang kalau kita memperbandingkan dengan kondisi yang ada ya, dalam kondisi yang ada terutama saat ini begitu sangat-sangat dan berbeda sekali, kontradiktif ya, satu dan yang lainnya. Oke, pendengar, kita masih berbicara soal warga istimewa, dan nanti kita akan coba berbincang juga dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Beliau adalah pengamat hukum dan sekaligus juga sebagai pembantu rektor 2 ya, Universitas 11 Maret Surakarta. Ada Profesor Dr. Jamal Wibowo SHMHUM yang kemarin sempat saya hubungi, katanya baru berada di Yogyakarta ya. Baik, kemarin di Jogja, sekarang juga di Jogja kayaknya masih, dan nanti semoga bisa berbincang bersama dengan kita dalam program Assalamualaikum Indonesia. Baik, di belakangnya Pak Adi, ada siapa lagi yang bergabung di 765-1818, kembali kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Firdaus sehat, yang ada di Klaten. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tentang manusia istimewa. Iya, manusia istimewa ini Pak, di negeri ini. Standarisasi istimewa. Standarisasinya apa? Siapa, itu? Ya, kan? Hmm. Nah, istimewanya di mana? Nah, itu dia. Standarisasinya dari siapa? Siapa? Kan? Kalau ini datangnya dari manusia, saya kira juga bisa relatif ya. Ya, satu dan lainnya berbeda kalau, ya. Iya, kalau dalam Islam sendiri standar istimewa jelas, itu ya? Jelas. Kan takwa. Siapapun dia, dari manapun dia kan gitu. Jadi kalau kemarin memang sudah direvisi. Iya, betul. Oleh Abraham Samad. Abraham Samad bisa jadi ini sebagai pantingan Abraham Samad untuk DPR untuk menyadarkan. Begitu ya. Bahwa dia itu DPR sendiri sebagai yang katanya wakil rakyat itu masih punya hak untuk impeachment tadi. Iya. Kan. Jadi kalau rakyat lewat perwakilannya yang katanya diwakilkan, perwakilannya di DPR itu bisa menggunakan hak interpelasinya untuk ngutek-utek masalah hak istimewanya si manusia istimewa ini tadi. Jadi kalau lingkaran kekuasaan itu tahu betul bahwa hal-hal yang bisa membahayakan kekuasaan ya dieliminir, diiris, jadi dihapus atau paling tidak didistorsi. Jadi kalau kita lihat dulu, kita pelajari bagaimana Kangnya Sri Mulyani, orang kapasitas dia bisa ke World Bank, kemudian naiknya Biono jadi wapres, itu sangat kental dengan skenario itu. Jadi bagaimana kasus Century sebelum muncul ke permukaan, bagaimana caranya bisa didistorsi atau dieliminir, gitu kan? Jadi tagline-tagline seperti itu sebenarnya sudah bisa dibaca sebenarnya. Itu lawakan-lawakan ala Srimulat seperti itu sudah bisa dibaca. Tempo dulu gitu. Jadi kalau ada kalau ada tiga hal yang menurut penguasa, menurut institusi-institusi negeri ini sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah, kalau setahu saya tak ada tiga hal, tapi mungkin ada hal yang lain ya. Di antaranya itu narkoba, terus terorisme dalam tanda kutip, dan kemudian korupsi. ya kan, kalau kita komparasikan saja, beliau-beliau yang baru dicurigai saja, yang disangka, baru disangka, dicurigai, tanpa ditanya, tanpa diinterogasi, dengan sistem yang terbuka, sudah ditangkap, dipenjara, didor, ya kan, tanpa langsung dieksekusi, ya kan. Ini kan sangat-sangat kontradiktif dengan apa yang diberlakukan bagi kasus-kasus narkoba dan kasus-kasus korupsi. Ya kan? Kasus-kasus korupsi misalnya, sudah terbukti, cetowelo-welo bukti di depan mata. Ya kan? Bukti itu bisa secara langsung, bisa secara pembuktian terbalik. Ya kan? Ya, kasus korupsi sudah jelas. Ya kan? Kronologis, bukti-bukti fisik, rekaman, saksi, dan masih dibela atas nama HAM, atas nama praduga tak bersalah. Narkoba juga gitu, kasus narkoba. Diremisi atas nama kemalasan dan seterusnya. Sangat-sangat diskriminatif dan sangat-sangat kontradiktif. Jadi kan, ini lucu sekali, ini lucu sekali. Negeri yang katanya sudah merdeka, katanya sudah mengaku merdeka, tapi nyatanya masih memaksakan diri memakai aturan-aturan atau hukum-hukum penjajah. Ini membuktikan bahwa sistem tadi yang disebutkan, sistem feodalisme, imperialisme, masih dilegalkan dan dipaksakan. Lah ini loh, lucunya kok dipaksakan untuk dipakai. Ini. Ya. Jadi satu hal, apa yang saya paham, kalau zaman Rasulullah dulu, ini sementara yang dimunculkan ke permukaan kan, Rasulullah itu, zaman Rasulullah itu toleran. Ya kan, begini-begini, baik-baiknya saja misalnya gitu kan. Tapi jarang sekali dimunculkan ketika Rasulullah menyelesaikan atau menghukumi suatu permasalahan atau persengketaan, siapa pun dia, itu pakai hukum Islam. Entah antara Yahudi atau Nasrani, antara Yahudi dengan, ya kan, jarang sekali itu dimunculkan. Yang dimunculkan hanya Islam toleran, begini, menerima dan sebagainya. Gitu ya. Tapi tidak pernah diungkap. Rasulullah memutuskan segala sesuatu permasalahan dengan siapapun Islam, yang itu dengan cara Islam, dengan hukum Islam. Gitu kan? Nah, jadi ini membuktikan sekali lagi bahwa semua apapun ornamen yang di negeri ini, selama dia masih masuk dalam lingkaran korporasi, dalam lingkaran profit-oriented, dalam lingkaran demokrasi, ya akan crazy betulan gitu, kalau tidak hati-hati. Ya crazy betulan, dan dia akan menularkan kecraziannya itu, kegilaannya itu pada orang lain. Jadi ya, ini waspada kita sebagai umat Islam, bagaimana juga kita tetap fokus, jangan mudah terprovokasi dengan pancingan-pancingan atau umpan-umpan dalam bentuk apapun, bahwa fokus kita tetap syariah Islam dengan dakwah dan jihad. Itu salahnya cuma itu, tidak yang lain. Itu semoga bermanfaat. Kesalahan datang dari saya karena kurang ilmu, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni kebenaran al-haq pastinya ya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu istiqomah untuk insan akhir zaman. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten ya. Ini menarik berkaitan dengan tadi ya. Memang ada satu perlakuan yang barangkali kalau kita lihat secara detail, secara cermat ya, kita kaji berkaitan dengan extraordinary crime yang ada di negeri ini, baik itu berkaitan dengan tadi ya, dalam tanda kutip terorisme, kemudian juga berkaitan dengan narkoba dan juga korupsi, ternyata bentuk perlakuannya di lapangan berbeda. Ini kemudian kalau berbicara soal hukum yang ada di negeri ini seperti apa ya? Mereka yang barangkali masih diduga saja belum jelas akan apa namanya kesalahan yang dilakukan dan sebagainya, sudah dijadikan bulan-bulanan ya korban pembantaian ya, boleh dikatakan demikian, karena tidak berperi kemanusiaan. Ini makanya ada sesuatu hal yang kemudian kenapa bisa demikian ya. Ini juga termasuk warga istimewa juga bukan nih ya, pelaku narkoba dan juga korupsi yang ada di negeri ini. Nanti kita juga akan coba berbincang ke arah sana dengan beliau narasumber kita, pendengar ya. Ada apa yang salah dengan negeri ini berkaitan dengan berbagai macam kejadian ya, dinamika yang ada, ternyata enggak sesuai dengan konsekuensi yang dimiliki begitu ya. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, 55 lepas dari jam 7 pagi untuk kesempatan kali ini. Dan kita juga masih menantikan bagi Anda di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Kita masih menyoal seputar warga istimewa yang ada di negeri ini, yang katanya memang yang masuk kategori adalah presiden dan juga wakil presiden. Dan kemudian ketika apa namanya presiden dan wakil presiden diindikasikan melakukan kegiatan atau tindak pidana, ini maka ada sesuatu hal yang memang berbeda ya, diperlakukan tidak seperti warga biasa, saya, Anda dan siapa begitu ya, berbeda. Ada sesuatu hal yang memang di situ kemudian dilakukan secara menurut pandangan hukum di negeri ini begitu ya. Katanya memang melalui prosedur yang berbeda. Ini nanti seperti apa ya? Kalau tadi Pak Firdaus mengatakan ini barangkali sebagai sebuah pecutan buat Dewan yang selama ini barangkali kok tidak menggergah gitu ya, melakukan semacam action atau apa, sehingga kemudian ada pancingan yang kemudian menimbulkan reaksi dan nah itu dia ya. Akhirnya nanti apakah nanti DPR akan mengambil perannya, bagiannya, akan apa hak interpelasi atau seperti apa dan sebagainya, follow up-nya ya seperti apa, nanti barangkali bisa ditunggu juga pendengar perkembangannya berkaitan dengan kasus yang memang sudah lama ya, dari beberapa tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini belum selesai. Ini berkaitan dengan kasus Bank Senturi. Itu dia pendengar. Ya, kita akan jeda dulu sejenak dan nanti insyaallah setelah jam 8 pagi kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Profesor Dr. Jamal Wibowo SHM HUM. Beliau selaku pengamat hukum ya dan juga pembantu rektor 2 Universitas 11 Maret Surakarta yang saat ini beliau katanya berada di Yogyakarta. Baik pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa yang berikut ini dan semoga Anda masih terus kita bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. 107,7 RDS FM. السلام عليكم وصفيها رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Masih dalam program Assalamualaikum Indonesia pendengar, dan insya Allah sesaat lagi kita akan tersambungkan dengan narasumber kita, beliau Profesor Dr. Jamal Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum ya, pembantu Rektor 2 dan juga pengamat hukum dari UNS atau Universitas 11 Maret Surakarta. Kita akan berbincang bersama dengan beliau di kesempatan kali ini pendengar, dan semoga juga nanti ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan ya, paling enggak juga ada paradigma berpikir baru berkaitan dengan hukum yang ada seperti apa dan kemudian bagaimana sebenarnya ya hukum tersebut, apakah memang betul-betul kemudian menjadi bagian dari referensi ataukah memang menjadi semacam sesuatu yang perlu di dan pantas dipertanyakan atau seperti apa begitu ya. Baik pendengar RDS di manapun Anda berada, sembari kita menantikan beliau ya untuk bisa berbincang bersama dengan kita di pagi kali ini, kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa SMS yang sudah masuk melalui 081-226-1707-77. Hadi risalatna ya ikhwe, sahli khafif al-darb btidwi. Hadi risalatna ya ikhwe, sahli khafif al-darb btidwi. Kulha kilme hilwe bghinwe. Iya, pendengar terima kasih untuk Anda di 667. Wah, gak mudeng mas temanya pagi ini. Lagian apaan tuh warga istimewa? Di hadapan Allah aja istimewa. Insya Allah pasti ada istimewanya begitu ya. Pasti ada istimewanya. Istimewanya adalah yang paling taat dan juga takwa kepadanya begitu ya. Kemudian Anda di 435. Warga istimewa sangat bertentangan dengan UUD 45. Di depan hukum semuanya sama mas. Kan presiden dan wakil presiden juga manusia yang tidak lepas dari khilaf dan salah serta dosa. Apalagi kalau hidup di negeri Indonesia begitu ya. Ada-ada saja nih. Ada di 453 mendengar. Oh sudah tadi ya. Kemudian dari Anda 864 ini juga tertarik ya untuk menjadi warga istimewa. Warga istimewa daftar ah begitu katanya ya. Wassalamu alaikum. Kemudian berikutnya lagi pendengar, ada dari Anda di 667. Betul begitu seperti penjabaran dari Bapak Didik Sragen. Pengaruh feodal masih begitu kental di negeri ini, jangankan presiden dan wakilnya atau pejabat tinggi lainnya. Sedang lurah sendiri di tatanan yang bawah masih dianggap orang istimewa bagi warganya, begitu ya. Baik, kita sudah terhubungkan dengan narasumber kita, beliau Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Sarjana Hukum M.Hum. Di layan telepon kita akan berbincang bersama dengan beliau di kesempatan kali ini, pendengar ya. Assalamualaikum Profesor Jamal Wiwoho. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Kabar baik di pagi kali ini, Prof? Masih di Jogja ya? Ya. Kita minta waktunya sebentar, Prof, untuk berbincang seputar manusia istimewa dalam sudut pandang hukum di negeri ini. Iya, ini karena ada sesuatu. Selamat pagi untuk pendengar. Ya. Iya. Ya. Jadi ada sesuatu hal yang barangkali menggelitik kita berkaitan dengan perlakuan, katanya ada hukum Indonesia ini kan punya supremasi hukum, perlakuannya sama di hadapan hukum ya. Akan tetapi ya, kemudian dalam episode berikutnya muncul yang namanya warga istimewa. Memang ada begitu ya di negeri ini? Baik. Yang pertama saya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar setia RDS ya, di Solo. Iya. Apa yang disampaikan oleh Ketua KPK atas panas di depan Penumas Bank Senturi pada tanggal 20 Desember yang lalu, sebetulnya dalam perspektif saya kaget begitu, karena warga istimewa yang dikategorikan istimewa namanya adalah Pak Budiono yang menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, yang dalam kasus Bank Senturi atau bailout Bank Senturi itu tidak disentuh oleh KPK karena keistimewaannya. Betul. Saya kaget sebetulnya, pertama Pak Abraham menyampaikan seperti itu, karena kalau kita mendaftarkan pada pasal 27 kan setiap warga negara berkedudukan yang sama ya, sama dalam hukum dan pemerintah, secara wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Artinya apa? Jauh sebelum itu para pendiri negara ini sudah tahu betul tentang apa yang dimaknai sebagai equality before the law, adanya persamaan hukum di dalam proses hukum begitu. Artinya apa? Sepanjang Pak Budiono itu sebagai warga negara Indonesia, maka harus taat dan tunduk pada ketentuan pasal 27 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 7 di Undang-Undang Dasar 45 itu juga memberi kesempatan dan kemungkinan kepada presiden maupun wakil presiden yang diimpeach oleh DPR supaya diajukan atau DPR mengajukan masalah impeach ini ke Mahkamah Konstitusi, dan kalau Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permohonannya, maka tinggal MPR melegitimasi. Artinya dua pasal 27 dan pasal 7 tadi itu memberi kesempatan gitu ya, memberi kesempatan yang sama ini. Jadi hak imunitas terhadap hukum itu dalam pemahaman saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tetapi kalau KPK menyatakan seperti itu, kemungkinan besar adalah bahwa KPK berhadapan dengan sebuah tembok yang sangat besar yang dinamakan sebagai lembaga kepresidenan. Itu kemungkinan itu. Tetapi sekali lagi, kalau Pak Abraham Sanad itu mengatakan seperti itu menurut saya langkah mundur dari sebuah lembaga yang sangat dihormati di Indonesia ini yang bernama KPK. Iya, meskipun itu sudah diralat ya. Iya. Meskipun sudah diralat ya. Iya. Sebetulnya ralat itu kan muncul karena adanya banyak kritikan yang muncul yang tidak ada yang membackup dari pendapatnya Pak Abraham Sanad itu. Iya. Nah, ini walaupun dia katakan yang terakhir, dia katakan KPK bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada setiap orang, kepada setiap warga negara Indonesia. Itu ya luar biasa. Artinya apa? Setelah Abraham Sanad untuk mengatakan pendapatnya di depan Penumas pada tanggal 20 November lalu, itu pasti sudah direncanakan dengan masa-masa kan? Yeah. Tidak mungkin keluar tanpa ada persiapan yang matang. Apalagi kalau kita lihat pada tanggal 19 November lalu, KPK menetapkan dua orang tersangka ya. Yaitu Pak Budi Mulya sebagai mantan bidang 4 pengelolaan monitor devisa dan Bu Siti Halimah Fadriyah di dalam bidang 5 bidang pengawasan. Artinya kalau kita lihat seperti itu, Bu Siti Fadriyah dan Pak Budi Mulya ini kan orang kedua dalam lapisan birokrasi di Bank Indonesia. Maka kebijakan-kebijakan itu pasti ini saya katakan merujuk pasti, gitu ya. Sudah pasti ya, mungkin tidak diketahui oleh Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2008-2009 ya. Nah, tidak mungkin tidak diketahui, pasti diketahui. Nah, sehingga agak janggal rasanya kalau kemudian ada hak istimewa tadi. Iya, Profesor Jamal, ini berkaitan dengan presiden dan wakil presiden yang katanya termasuk warga negara istimewa. Maka kemudian keduanya tidak bisa disidik atau dituntut melalui penegakan hukum biasa atau normal oleh pihak kepolisian, kemudian juga kejaksaan maupun juga KPK. Memang ada prosedur hukum seperti itu ya? Kalau presiden dan wakil presiden melakukan pidana? Dalam pemahaman saya tidak ada. Tetapi tidak ada ya? Sebetulnya kalau kita menggunakan pintu pasal 7B itu, itu kan dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Dari segi aspek hukum tata negara dan hukum pidana. Hukum tata negaranya adalah bagaimana DPR kemudian berbondong-bondong mengajukan interpelasi, gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu kan dari ATN itu. Kalau dari aspek pidana, kalau dikatakan telah atau diindikasikan melakukan perbuatan korupsi, maka KPK ya. Bisa dikatakan KPK masuk kan. KPK itu adalah lembaga super body di mana dia menyatukan antara kesatuan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang luar biasa menurut saya itu. Nah, justru menurut saya dalam pemahaman ini mengapa Pak Abraham sangat ragu-ragu awalnya dan akhirnya juga berani karena ditekan publik yang bertubi-tubi kira-kira itu. Tapi enggak, ada enggak sih dalam aturan hukum di negeri ini memperlakukan istimewa buat seseorang itu ketika dia barangkali menduduki jabatan tertentu begitu secara hukum? Enggak ada. Enggak ada sama sekali ya? Saya tidak melihat sebuah hak imunitas yang ada di tataran hukum normatif kita. Karena jelas kalau misalnya memberikan hak itu, tentunya hak itu akan dianulir oleh ketentuan pasal 27 UUD 45 itu toh yang mengatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Itu kan norma yang harus dipegang. Saya melihat tidak ada norma di bawah itu yang akan melakukan perlawanan terhadap ketentuan pasal 27 itu. Berarti ini sekedar lontaran pihak-pihak tertentu saja ya berkaitan dengan warga istimewa ini ya? Ya bukan hanya lontaran tertentu. Saya melihat bahwa ada keraguan-keraguan dari KPK untuk masuk di Indonesia II. Itu saja. Gitu ya. Tetapi harus diingat bahwa apa yang dilakukan perubahan peraturan Bank Indonesia nomor 10 Strip 26 PBE 2008 menjadi PBE nomor 10 Strip 30 tahun 2008 tidak mungkin tanpa intervensi, tanpa diketahui oleh Gubernur Bank Indonesia waktu itu. Karena apa? PBE 26 itu kan memberikan syarat penerima pada fasilitas pendanaan jangka pendek yang di sana dikatakan ada rasio kecukupan modal atau KAR itu minimal 8%. Pada waktu itu Bank Senturi kan KAR-nya hanya 2,35. Kemudian dia ubah dengan PBE 30 2008 itu yang tidak memberikan persyaratan tentang KAR itu. Itu kan pasti kebijakan itu sangat sistemik dan sistematis kan. Itu seharusnya yang dijadikan sebagai bukti ya buat KPK ya, bahwa keterlibatan Budiono jelas adanya begitu ya. Oh pasti Pak, pasti dokumen-dokumen pasti mengarah. Untuk membuat sebuah PBE kan Gubernur Bank Indonesia sangat dominan. Ya kan? Ya. Seperti hanya kalau misalnya saja RDS mau buat kegiatan apa, pasti Direktur SDS tahu betul, kan? Ya, betul. Ya kan? Dari segi pendanaan dari mana bagaimana persiapannya dan sebagainya kan? Apalagi sekelas BI yang mengubah TAR dari 8% ke 0% itu kan kalau tidak gubernur Bank Indonesia siapa sendiri gitu tidak punya kebijakan ya karena itu apa? Karena itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Yang rasio kecukupan modalnya yang tidak ada kok dapat fasilitas kan luar biasa. Ibarat orang yang tidak mempunyai apa-apa, hartanya sudah minus, masih didapatkan fasilitas kredit. Betul. Padahal sebuah kredit itu gampangnya saja. Satu kredit itu kan harus ada jaminan. Betul. Dan jaminannya ya kar tadi. Kecukupan rasio tadi. Rasio kecukupan modal. Kalau adekuat rasio itu. Nah ini. Jadi menurut saya kembali ke permasalahan tadi, apa yang dinamakan sebagai equality before the law itu hanya dalam norma saja. Kalau itu memang tidak bisa menyentuh kepada Budiono. Dan itu semakin menguatkan bahwa hukum hanya semakin tumpul kalau ke atas. Dan semakin tajam kalau dia menghujam ke bawah. Kira-kira itu. itu memperkuat bahwa apa yang terjadi selama ini seperti itu. Iya, Profesor Jamal, ini berkaitan dengan statement dari Abraham Samad tadi ya. Apakah bisa diasumsikan ini sebagai sebuah sinyalemen KPK untuk meminta dukungan DPR dalam rangka berpartisipasi secara birokrasi barangkali untuk menembus tembok tebal yang ada? Ya bisa saja. Bisa jadi seperti bisa itu saja. Ya. Kali ini saya katakan bahwa pasal 7B itu bersama-sama bisa DPR kilo jane cetak Thomas. Iya, iya. DPR ini terlibat karena mengubah EBE. Tadi begitu ya, PBE 26 kemudian menjadi PBE nomor 30 terlibat. Loh, kalau terlibat dan ini ada indikasi kerugian negara yang sangat besar yaitu 6,7 triliun. Ayo dong, yuk ikutlah. Saya juga mau berjalan tetapi saya tak mengatakan dulu bahwa wakil presiden punya hak imunitas karena dia adalah privilege warga negara yang istimewa. Nah, yang tidak istimewa seperti siapa saja kan begitu. Berarti bisa jadi DPR juga nantinya mengajukan ini tadi ya lewat mekanisme hak interpelasi atau impeachment ya. Bisa dalam pemahaman saya. Apa yang disampaikan oleh Abraham Sanad itu bisa digunakan sebagai hak untuk melakukan pendapat. Dalam hal ini adalah bisa saja langsung ke angket atau penyelidikan. Nah, angket atau penyelidikan itu kalau nanti disepakati oleh 2/3 anggota DPR, ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menerima, maka MPR bisa melakukan impeachment terhadap wakil presiden. Nah, impeachment ini kan sebetulnya bukan pidana. Impeachment ini kan tata negara. Tata negara, ya kan? Tetapi kerugian negara tadi karena kebijakan itu, maka tetap unsur pidananya muncul. Tapi dalam perspektif ini bisa di HTN-nya hukum tata negaranya atau hukum pidananya. Hukum tata negaranya karena dia sebagai wakil presiden, maka berlaku ketentuan pasal 7B bisa diimpeach pintunya seperti itu. Tetapi hukum pidananya ya sama saja tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Iya. Berarti ada bagian tersendiri ya DPR dengan apa namanya lewat mekanisme hak interpelasi sementara KPK bagaimana masalah korupsi ya tindak pidana. Iya, sementara orang yang mengatakan ini sebetulnya adalah lontaran dari Abraham Samad supaya DPR ya penggeliat gitu ya. Jangan hanya dorong-dorong saya lah itu. Iya. Tapi hanya salahnya menurut saya adalah Pak Abraham mengatakan I can do it untuk Budiono itu kan yang betul, karena Budiono dia mempunyai privileged citizen kan itu gitu. Dia ya nah itu yang menjadi masalah dalam perspektif equality before the law. Ya. Baik, Pak Profesor Jamal, terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini. Semoga juga kita kembali mengerti dan juga memahami berkaitan dengan mekanisme yang ada di negeri ini ya. RGS tetap jaya di udara. Baik, terima kasih Profesor Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, perbincangan kita bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi kali ini ya. Beliau ini adalah selaku pengamat hukum, ya praktisi hukum juga, sekaligus pembantu rektor 2 Universitas 11 Maret Surakarta ya. Ada sesuatu yang jelas tadi ya berkaitan dengan apa yang disampaikan beliau, bahwa tidak ada yang namanya warga istimewa di hadapan hukum begitu ya. Ada sesuatu hal yang barangkali menjadi kapling masing-masing dari penegak hukum, baik itu KPK maupun juga dari kalau tadi ke Dewan akhirnya ya, berkaitan dengan Presiden atau juga Wakil Presiden. KPK lebih menangani tindak pidana korupsi kalau terjadi ya berani harus ya, dan itu menjadi bagiannya. Sementara untuk Dewan atau DPR sendiri ada hak interpelasi dan kemudian ada hak juga untuk melakukan impeachment ya kepada Presiden atau juga Wakil Presiden bila terlibat ya dalam sebuah kasus tertentu. Baik, kita akan menuju ke penelpon di 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru Pak ya. Iya. Pak Heru di Klaten, gimana Pak Heru pendapatnya nih? Mas, saya bisa bilang you baik kalau saya dapat sesuatu dari Anda. Oh gitu ya. Itu kan hukum yang berlaku sekarang, karena buatan manusia. Iya. DPR bilang begitu karena dia punya bargaining politik mas 2014. Gitu ya. Iya. Terus juga di sisi lain kan Abraham Samad, dia juga punya taktik tersendiri untuk narik DPR. Karena DPR sendiri setengah hati mendukung KPK. Gitu dia minta kerja keras. Ngurusin masalah korupsi semuanya. Yang nyuruh juga maling, mas. Karena setengah hati ini. Iya, sekarang gini, KPK kita cuma 700 orang mengurusi 200 sekian juta. Malaysia itu sendiri 30 juta, itu pegawai KPK-nya 4.000, mas. Mau bangun gedung aja susahnya setengah mati. Kalau nggak ada patungan, nggak turun anggaran. Terus di sisi lain juga DPR mencela-mencela. Gitu ya. Hasil sidang paripurna itu kan keluar selanjutnya keputusan 7 atau pasal 7 untuk misalnya Budiono dan lainnya terkait. Tapi yang keluar kan yang B atau yang C itu yang istilahnya dan menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah justru kan KPK itu sendiri ingin tahu jauh mana kedukungan kepada Abraham Samad. Dia kan bicara begitu karena di depan DPR. Kalau di depan rakyat kan dia bagus sih membicarakan sama hukum dari mata hukum apa warga negara itu. Itu sejauh mana kepedulian DPR tentang tanggung jawabnya. Masa KPK suruh maju dia cuma minta bargaining. Gitu ya. Harusnya sinergi ya. Iya mas. Sekarang kalau KPK maju sendiri Budiono lengser. Yang seneng gitu Partai Golkar mas. Partai Golkar ya. Iya. Baik. Nah, sekarang rame-rame minta istilahnya usut dianturi bagian menteri cabut pada takut. PKS sendiri Partai Islam kayak banci gitu ya. Sudah tahu lah PKS harusnya Partai Islam bisa mandiri, jangan ikut sama kelompok maling. Ya mudah-mudahan ke depan lah hanya bisa tertanya kasih sedikit. Terima kasih Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru yang ada di Klaten ya, terima kasih pendapatnya Pak Heru ya. Itu dia, jadi jangan kemudian lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan itu setengah hati ya. Semuanya harus bekerja keras, saling mendukung untuk apa namanya good governance ya, pemerintahan yang baik, harusnya seperti itu ya. Tapi kondisi saat ini seperti tadi disampaikan Pak Heru juga ada sesuatu hal yang barangkali kontradiktif ya. Ketika KPK dalam hal ini dalam tanda kutip bengak-bengok kesana kemari begitu ya, kemudian DPR sendiri kok sepertinya tidak ikut andil bagian secara maksimal ya. Kalaupun ada hanya segelintir orang ya dari fraksi tertentu yang barangkali selama ini menjadi oposan. Nah ini kemudian kan ada sesuatu hal yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat begitu ya, berkaitan dengan kinerja Dewan seperti apa. Kalau kemudian dalam kasus ini, kalau tadi dikatakan sudah jelas Budiono terlibat menurut hukum dari tadi ya, beliau pakar hukum ada Profesor Jamal Wiwoho SHM HUM, dia mengatakan sudah jelas ya, buktinya juga sudah jelas, kebijakannya juga sudah jelas tadi yang disampaikan beliau. Dan Budiono termasuk dan juga masuk ke dalamnya, harusnya seperti itu. Cuma ini salah satu hal yang menarik kalau berbicara soal sosok Abraham Samad ya, yang kemudian juga dengan lihenya ada strategi yang diterapkan, mencoba untuk memunculkan satu isu ya atau apa begitu ya, lontaran statement yang kemudian juga memunculkan reaksi dari Dewan. Nah, biar Dewan itu juga kerja, jangan cuma sekedar jadi penonton begitu ya. Bagian Anda itu hak interpelasi sama impeachment nih loh kalau terlibat. Bagian saya begitu ya, barangkali demikian dari KPK-nya sendiri, adalah bagian untuk ngurusi masalah korupsinya kalau dia terlibat, kan begitu ya. Ada pembagian tugas, sinergisitas di situ bisa dimunculkan. ولم عليك يسلم صاحب ردك عتى حي واجب ولم عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراح والسلام عليكم السلام عليكم. Iya, pendengar, informasi waktu sudah jam 8 lebihnya 28 menit ya waktu studio RDS FM Solo, dan kita masih menantikan bagi Anda tentunya di kesempatan pagi kali ini yang akan bergabung bersama dengan kami via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081226-170777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu sejenak pendengar ya, untuk menyimak informasi yang mesti saya lewatkan dulu di kesempatan kali ini. Yang telepon tahan dulu setelah informasi. Oke, Mas Wata ya. Mas Wata ingin ngangkat telepon ya. Nanti Mas Wata sabar ya. Kita akan jeda dulu sejenak pendengar untuk menyimak beberapa yang berikut ini, dan semoga Anda masih terus tetap bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia. Pendengar, pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, assalamualaikum, السلام عليكم وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo. Dan untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini masih menyimak program kita ya di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan via telepon kita buka kembali untuk Anda yang akan bergabung di 765-1818 atau juga di SMS kami 081226170777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Silakan Anda bisa untuk bergabung bersama dengan kami. Yang SMS kami sampaikan terima kasih ya. Nanti insya Allah akan kita bacakan SMS dari Anda pendengar ya. Kita ke penelpon berikutnya dulu di 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari siapakah Ibu? Dari Afida di Boyolali. Oh, Afida di Boyolali, silakan Ibu. Mencoba melihat kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini dari sisi lain ya. Betul, silakan. Atau mungkin di negara-negara lain juga. Kan sudah menjadi kalamullah ya, kalau bahwasanya di akhir zaman itu fitnah ada di mana-mana. Kita tahu yang benar itu ini, yang salah itu ini, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sudah menjadi takdir ketika pada akhir zaman. Ya memang keadaannya seperti itu. Dan mungkin sudah saatnya kita itu menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Jadi kita tetap berjuang. Tapi jangan kita mempertanyakan kok gini ya, kok bisa jadi gini ya. Ya memang apa istilahnya itu sudah menjadi takdir Allah bahwa di akhir zaman fitnahnya akan ada saatnya nanti Dajjal muncul dan sebagainya. Ini belum apa-apa. Oh gitu ya. Jadi, sebaiknya kita mempersiapkan dirilah untuk bekal di akhir kita. Ada saatnya orang Islam itu menang kok. Jadi kita tetap cukup dengan sabar dan sholat dan berbuat apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita berdoa supaya KPK diberi kekuatan dan kekuasaan untuk menegakkan kebenaran. Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Afida yang ada di Boyolali ya. Jadi semoga KPK juga diberikan kekuatan tentunya di tengah berbagai macam rintangan, tantangan, halangan yang menghadang ya. Kalau Pak Firdaus punya istilah tembok tebal begitu ya. Tembok tebal yang kemudian perlu untuk dihancurkan tembok itu atau sekat-sekat tadi ya. Agar ya tadi proses hukum yang ada di negeri ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan kemudian ada pilih kasih ya. Ada, kalau Pak Didik tadi mengatakan ya, ada rekuh, ekuh peki, apa Pak tadi Pak? Ekuh pekiwuh begitu Pak ya. Ada rekuh pekiwuh, ada sesuatu hal yang kemudian kalau orang Jawa bilang, ojolah wong kaya poloku dewi misalkan gitu ya. Atau dia siapa saya, atasan saya dan sebagainya. Ini kemudian bisa dihilangkan, sekat-sekat semacam ini ya. Baik, terima kasih untuk Anda tadi yang barusan telepon di 765-1818 dan kita sembari menunggu bagi Anda, kita akan bacakan SMS-SMS yang juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada dari Anda di 865, Umu Yusuf yang ada di Boyolali. Assalamualaikum Ardes, waalaikumsalam. Manusia tidak ada yang istimewa Mas di hadapan Allah, kecuali takwa ya. Kalau istimewanya nggak benar, istimewanya nggak benar, kan setuju Mas saya. Oh, gimana maksudnya ini ya. Kemudian berikutnya Anda di 255, Ar-Rahman. Rahman ya, betul ya. Rahman yang ada di Kalijambe. Indonesia itu ya begini. Siapapun yang berduit dan menjabat, yang manusia istimewa, apalagi presiden dan wakil presiden, memang di depan hukum nggak mungkin disamakan. Yang ngasih duit, ya diistimewakan Mas. Yang tidak ngasih duit, ya tidak diistimewakan, begitu ya. Kemudian berikutnya, 262, Panglima tertinggi angkatan bersenjata adalah presiden. Tetapi panglima tertinggi dalam kenegaraan adalah hukum. Siapa orangnya, apapun kedudukannya harus tunduk kepada hukum. Karena tadi dikatakan Profesor Jamal, memang di hadapan hukum semuanya sama. Cuma kenyataan di lapangan, nah itu tadi ya. Bukan rahasia umum ya, kalau kemudian ada perlakuan berbeda dikarenakan banyak faktor. Salah satunya kekuasaan ya, jabatan, pangkat, kedudukan, kemudian juga masalah uang ya, dan sebagainya pendengar. Kemudian Anda di 347, beginilah mas hukum demokrasi di negeri ini. Gembong senturi dan narkoba bisa diistimewakan, biar nanti Allah Ta'ala yang mengadilinya. Dari Mahjum yang ada di Sragen. Terima kasih Mahjum ya. Kemudian 919, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat tidak usah repot, Mas. Pokoknya beres, sudah diwakili oleh DPR. Pingin ngomong, sudah diwakili. Pingin uang, banyak, juga sudah diwakili. Ingin mobil mewah, sudah diwakili juga. Pingin rumah mewah, dan masih banyak lagi yang lainnya, juga sudah diwakili semuanya. Pokoknya, kita sebagai rakyat sudah enak lah. Semuanya sudah diwakili. Ini salah satu sindiran barangkali ya. Bahasa-bahasa sindiran nih pendengar ya. Kemudian terima kasih juga untuk Kadat Tohir di Sukoharjo. Di 305, manusia disebutkan oleh yang mencipta manusia, Allah sama. Yang membedakan adalah takwanya. Inna akromakum ngindallahi atkakum, gitu pendengar ya. Jadi memang manusia itu sama semuanya, yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Itu dia di hadapan Allah Ta'ala ya. Bukan masalah status ya, kemudian juga pangkat tadi ya, jabatan dan sebagainya, duit dan sebagainya, tidak. Tapi ketika dia memang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka itulah yang membedakan dia dengan manusia yang lainnya. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung kembali melalui 081226170777 dan yang akan bergabung melalui telepon juga masih kita buka tentunya untuk Anda memberikan komentar pendapat Anda berkaitan dengan tema yang kita hadirkan di pagi kali ini ya. Kita ke Dani yang ada di Solo. Mas, jangan salah. Maksudnya kata istimewa itu adalah ingin segera ditindak media dan ditawan. Hehehehehe gitu ya. Istimewa. Ingin segera ditindak media dan ditawan, katanya begitu ya. Ini salah satu singkatan ya dari Dani yang ada di Solo. Terima kasih Dani. Semoga ya. Anda di 590. Assalamualaikum Ardes. Waalaikumsalam. Dari Rustam di Banten. Manusia istimewa di negeri abu-abu bukan hal yang aneh. Manusia setengah dewa aja banyak, begitu katanya ya. Negeri abu-abu ya. Jadi negeri Indonesia ini banyak sekali sebutannya ya. Sampai bingung ya, karena banyak sekali ya. Negeri entah berantah ya, negeri abu-abu ya, negeri kongkali kong, macam-macam dengar ya. Gak tahu juga kenapa kemudian sebutannya yang seperti itu ya. Ya, astagfirullah ya Allah. Kemudian kita menuju ke 892. Dari Anda, di manakah Azam Bekonang? Wah, akal bulus itu masih melindungi diri dari dengan topeng warga istimewa. Orang-orang seperti siapa? Kalau dibiarkan tetap tinggal di negara ini, bisa rusak negara ini, Mas. Yang mempunyai kedudukan-kedudukan dilindungi, yang kecil ditindas dan diinjak-injak. Dari Abdullah Azam yang ada di Bekonang. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Iya, memang kalau kita berbicara soal KPK pendengar ya, ini berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, ini telah menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan memang seharusnya memang banyak hal yang bisa diungkap oleh KPK, yang kemudian juga ada tindakan lebih lanjut begitu ya, berkaitan dengan berbagai macam permasalahan yang barangkali juga pihak-pihak banyak yang gerah ya, dengan pola dan tingkah laku dari para pejabat yang korup begitu pendengar. Dan berkaitan dengan KPK, ini ada beberapa hal barangkali yang bisa kita informasikan ya, bahwa KPK ini memiliki tugas. Jadi biar nanti juga ada satu pemahaman buat kita, oh ternyata tugas KPK itu di sini begitu ya, ikut andil bagiannya di sini dan sebagainya. Ya, ini adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, ini dia di sini pendengar ya. Jadi berbagai macam kasus korupsi yang ada di negeri ini, KPK lah ya sebagai lembaga yang berhak untuk melakukan pertama penyelidikan, kemudian penyidikan, dan kemudian yang berikutnya adalah penuntutan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh KPK. Jadi kalaupun misalkan ada informasi berkaitan dengan apakah KPK tidak berani untuk apa namanya mengatasi problematika berkaitan dengan kasus Senturi ya, bila ada indikasi terkait yang namanya orang-orang tertentu di negeri ini, pejabat tinggi negara ya, wakil presiden dan juga dulu menteri keuangan dan sebagainya, mantan menteri keuangan. Nah, ini apakah kemudian juga ada sesuatu hal yang bisa dilakukan ya oleh KPK sendiri? Ada di situ ya. Ada apa namanya? Faknya ada, tugasnya ada. Sesuatu hal yang dimandatkan kepada KPK ternyata ada, begitu ya. Kalau di sisi korupsi siapapun itu, kalau dia adalah pejabat negara termasuk presiden, wakil presiden ya, itu bisa ditangani oleh KPK. Hanya saja kemudian ketika berbicara soal hak interpelasi, begitu ya, yang berbuah barangkali kepada impeachment kepada pelakunya, maka kemudian ini adalah menjadi bagian dari DPR RI gitu ya, anggota dewan yang ada di sana. Ini sesuatu hal yang barangkali bisa kita kemudian dudukan, oh ternyata seperti itu begitu ya. Ya, dan memang ada juga beberapa tugas-tugas yang lainnya, diantaranya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan juga melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara ya. Itu dia, itu tugas-tugas yang mesti dan harus dilakukan oleh lembaga yang bernama KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الذنب بتضوي هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الذنب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم. Ya, kembali kita akan menuju ke SMS dari Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di 081-226-1707-77. Ada dari Anda di 291. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Kasus korupsi diungkap pasti akan terjadi pembantaian terhadap orang Islam. Gitu katanya begitu ya. Apa iya gitu ya. Kemudian berikutnya lagi pendengar. Waduh, ini nanti yang masalah penjualan nanti di atas jam 9 ya. Ini masih lama ya. Masih ada 10 menitan pendengar kebersamaan kita di program Assalamualaikum Indonesia untuk hari ini. Ya baik, kemudian pendengar ini berkaitan dengan kalau sudah jelas tersangkanya Senturi, kenapa KPK tidak segera saja menerapkan tersangkanya untuk segera diadukan ke meja hijau. Nah baik, terima kasih ya. Nanti kalau bisa, ini ya, semestinya diperjelas ya. Kemudian juga dari Anda, di 709 Pak Ajay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kurang sependapat kalau masalah yang ada di negeri ini takdir Allah. Allah sudah memberi peringatan kepada umatnya untuk perubahan, tinggal mau apa tidak. Masalah hukum juga sudah disiapkan. Umat Islam sudah diberikan kebebasan yang begitu luas katanya ya, dari Pak Ajay. Kemudian sebentar. Oke. Baik ya pendengar RDS dimanapun Anda berada yang masih terus kita bergabung bersama dengan kami. Perbincangan kita seputar menyoal menjadi warga istimewa di negeri ini. Ini berkaitan dengan lontaran yang disampaikan Abraham Samad ya, meskipun sudah direvisi atau sudah di apa namanya ralat ya, akan tetapi memang sudah memunculkan banyak pertanyaan ya. Dan barangkali di sinilah salah satu kelihan daripada sosok Abraham Samad pendengar ya, yang kemudian juga bisa melakukan semacam cambukan kepada dewan tentunya untuk kemudian bisa bereaksi dan juga melakukan tindakan segera ya, tugas dan fungsinya masing-masing, biar kemudian seiring sejalan bisa menuntaskan berbagai macam persoalan yang ada di Indonesia terutama pendengar ya. Ya, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada yang masih terus kita bergabung bersama dengan kami. Kalau tadi kita berbincang bersama dengan pakar hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta, beliau Profesor Dr. Jamal Wiwo SHM HUM ya, bahwa ternyata kedudukan kita semuanya di depan hukum itu sebenarnya sama ya. Kalau di negeri ini supremasi hukum itu memang ditegakkan berkaitan dengan berbagai macam kasus yang ada ya, harusnya seperti itu. Meskipun dalam prakteknya memang ada beberapa hal yang berbeda ya. Ini nih yang namanya tidak konsekuen itu seperti ini ya. Jadi ketika hukum itu dibuat kemudian juga diterapkan, ternyata dalam perjalanannya ini mengalami semacam deviasi atau juga pembiasan ya. Akhirnya ketika digunakan untuk ke bawah, tadi dikatakan atas sumber kita, itu lebih tajam. Tapi kalau digunakan untuk ke atas itu akan tumpul begitu ya. Itu salah satu gambaran yang kembali mempertegas juga kondisi real yang ada di lapangan berkaitan dengan tersangka kasus Bank Senturi yang sampai dengan saat ini ternyata juga hanya 2 orang ya yang disangkakan, dan sebenarnya ada banyak nama yang diajukan juga, termasuk juga mereka yang dulunya sebagai pejabat tinggi di apa namanya Bank Indonesia ya, Gubernur Bank Indonesia beliau Budiono, dan juga mantan Menteri Keuangan dulu ada Sri Mulyani begitu pendengar ya, yang kemudian juga kenapa tidak diikutsertakan ya menjadi kandidat tersangka ya, menjadi apa namanya bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPK sendiri pendengar. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada yang masih terus kita bergabung bersama dengan kami, masih ada SMS di kesempatan kali ini dari Anda di 341. Mas, negeri ini adalah negeri awut-awutan karena yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Selama peraturannya yang buat seperti orang, kalau mengaku orang yang apa kelakuannya menurut Quran Sunnah, kalau enggak mau menaati peraturan Quran Sunnah, alangkah baiknya diawut-awut aja ya. Sukron dari Solihin yang ada di Karanganyar. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar Kita akan jeda kembali tentunya di kesempatan kali ini mendengarkan yang berikut ini ya. Dan setelah itu nanti insya Allah kita akan bersama dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 rdsfmsolo@yahoo.com lagi ya. RDSFM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kita dengarkan dulu yang berikut ini pendengar ya. Untuk Anda yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDSFM Solo yang disambung siarkan melalui 101,4 ISFM Solo. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDSFM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Pendengar Radio Dawa Syariah dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Sebelum kita akhiri untuk program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk hari ini ya. Hari Kamis hari yang ke-8 di bulan Muharram 1434 Hijriah bertepatan dengan 22 November 2012 Miladiah. Ada informasi yang perlu kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dibuka pendaftaran santriwati baru MD Al-Falah Sukoharjo periode 1434 Hijriah dan waktu pendaftaran pada hari Ahad jam 8 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat bertempat di kampus MD Al-Falah Sukoharjo di Komplek Irma Wungsari Gayam Sukoharjo dengan syarat pendaftaran muslimah usia minimal 14 tahun bisa baca tulis Al-Quran membawa fotokopi identitas diri membayar uang pendaftaran Rp10.000. Info selengkapnya hubungi 085-728-306-341 ya. 085-728-306-341. Buruan daftarkan putri dan saudari Anda ke MD Al-Falah Sukoharjo. MD Al-Falah Sukoharjo menebar dakwah untuk muslimah. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Satu SMS terakhir barangkali kita bacakan untuk Anda pendengar ya dari 074. Selama kita sabar, pertolongan Allah akan datang. Kita sudah berusaha mengungkap kebenaran. Bahkan kita semuanya tahu kebenaran, tapi apa yang dibuat penegak hukum, apa yang dibuat di DPR, ini adalah peringatan dari Allah. Mungkin inilah di antara tanda-tanda akhir zaman ya. Baik, terima kasih untuk Anda. SMS terakhir yang kita bacakan di kesempatan kali ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk program Assalamualaikum Indonesia di kesempatan kali ini pendengar. Semoga apa-apa yang sudah kita perbincangkan ada yang bisa kita petik begitu ya hikmahnya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Paradigma berpikir kita pun juga akan terbarukan ya dengan sesuatu hal yang semestinya menjadi bagian ya dari kehidupan kita di muka bumi ini. Saya Salman di meja siar ditemani rekan Fatah di meja operator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya. Tebarkanlah iman dengan cinta. Galilah dunia dengan prestasi dan jadikan hidup ini memiliki arti. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.